pura-pura tidak tahu. Apa kau tak tahu aku yang ada untukmu? Apakah kau pura-pura tidak tahu? Aku memang orang tak punya, hingga kamu tak menghargai aku. Tapi aku punya cinta yang tulus untukmu. Saat kau bahagia, kau bersama dia. Saat kau terluka, aku yang selalu ada. Coba kau pahami arti cinta ini. Jangan tunggu aku pergi baru kau menyadari. Pura-pura tidak tahu. Aku memang orang tak punya, hingga kamu tak menghargai aku. Tapi aku punya cinta yang tulus untukmu. Baru kau menyadari.